matahari dengan segelas teh panas. Di pagi ini ku bebas karena gak ada kelas. Di ruang mata ini, kamar ini serasa luas. Letih dan lelah juga lambat-lambat terkuras. Teh sudah habis, kerongkonganku pun puas. Mulai ku tulis semua kehidupan di kertas. Hari-hari yang keras, kisah cinta yang pedas. Perasaan yang was-was dan gerakku yang terbatas. Tinta yang keluar dari dalam pena, berirama dengan apa yang ku rasa. Dalam hati ini ingin ku rubah semua. Kehidupan monoton penuh luka putus asa. Tinggalkanlah gengsi, hidup berawal dari mimpi. Gantungkan yang tinggi agar semua terjadi. Rasakan semua, peduli itu ironi tragedi. Senang bahagia hingga kelak kau mati. Dunia memang tak selebar daun kelor. Akal dan pikiranku pun tak selamanya kotor. Membuka mata hati demi sebuah cita-cita. Melangkah pasti, pena dan tinta berbicara. Tetapkan pilihan untuk satu kemungkinan. Sebagai bintang hiburan dan terus melayang. Tak heran ragaku terbalut label mewah. Cerminan seorang raja dalam cerita Cinderella. Ini bukan mimpi atau halusinasi. Sebuah anugerah yang kan ku nikmati nanti. Hasil kerja kerasku terbayar lunas. Tuntas melakoni jati diri sampai puas. Tinggalkanlah gengsi, hidup berawal dari mimpi. Kandungan yang tinggi agar semua terjadi. Rasakan semua, peduli itu ironi tragedi. Senang bahagia hingga kelak kau mati. Jalan sedikit, tersungkur, tercungkir, terbalik. Melangkah menuju titik, lakukan yang terbaik. Ku ketatkan tekad dan niat agar melesat. Seperti rudal squad, mimpiku kan ku dapat. Mencari tepuk tangan atas karya keringatku. Bukan satu yang ingin aku tuju. Naik atas pentas agar orang puas. Dapat aplaus, cek ataupun uang kertas. Cari sensasi ataupun kontroversi. Bukan caraku agar hidupku rekonstruksi. Dari mimpi semua hal dapat terjadi. Maka lebarkan sayap dan terbanglah yang tinggi. Tinggalkanlah gengsi, hidup berawal dari mimpi. Gantungkan yang tinggi agar semua terjadi. Rasakan semua, peduli itu ironi tragedi. Senang bahagia hingga kelak kau mati. Tinggalkanlah gengsi, hidup berawal dari mimpi. Gantungkan yang tinggi agar semua terjadi. Rasakan semua, peduli itu ironi tragedi. Senang bahagia hingga kelak kau mati.